Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulah faqad faza fazan adhima amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kulla mutasadin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Akhwan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita melanjutkan baca syarah Niyatus Solihin. Kita meneruskan apa yang tersisa dari yang penjelasan kemarin. Kemarin kita membahas 3 kalimat wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna artinya taksiruna fil wajib, ampunilah kami dari apa yang kurang di saat kami melaksanakan perkara-perkara yang wajib, di saat kita menjalankan sholat wajib, menjalankan puasa wajib, menjalankan perkara-perkara yang kewajiban yang lainnya. Semoga kami minta maaf kepadamu ya Allah. Wa'fir lana dan ampunilah kami, yakni intiharuna lil muharram, pelanggaran kami terhadap perkara-perkara yang haram. Bahasanya kami mengetahui hal tersebut haram, tetapi karena hawa nafsu, karena bodohnya kami, sehingga kami melanggar apa yang engkau haramkan. Warhamna, ampunilah, sayangilah kami, yakni wafiqna lil amali sholih, berilah kami taufik untuk beramal sholih. Kita tidaklah bisa beramal sholih melainkan mendapat taufik dari Allah SWT. Musuh kita terus mengintai kita, itu setan, iblis dan bala tentaranya terus memberi bisikan-bisikan kepada kita. 2 cara yang mereka lakukan, iblis dan bala tentaranya, yaitu tabdi'ul amal. Kita dibuat, diperlambat dalam beramal. Jadi di saat kita mau beramal soleh sama iblis dan bala tentaranya, kita dibeli rasa melemah, malas-malasan, tidak semangat. Jadi saat kita mau beramal soleh, kita diberi bisikan-bisikan agar kita bermalas-malasan. Di rasa malas di saat kita beramal soleh itu dari setan, sehingga kita benar-benar minta kepada Allah Ta'ala agar memberi taufik kepada kita untuk beramal soleh. Kita merasakan sendiri, setiap kita beramal soleh pasti muncul rasa malas, rasa tidak semangat dalam beramal soleh. Ini di antara bisikan setan. Kemudian yang kedua, yaitu cara setan untuk menergelincirkan manusia di saat berbuat maksiat, kita diberi semangat. Jadi kebalikannya, di saat ingin beramal soleh, kita digondeli, ditarik-tarik, jangan sampai beramal soleh. Akan tetapi di saat beramal maksiat, berbuat maksiat kepada Allah, ini didukung, diasung, diberi semangat. Ayo, mumpung ada semangat, mumpung ini ada kesempatan, mumpung enggak ada orang, ayo. Allah kan maha pengampun, enggak apa-apa dilakukan sekali-kali. Nah, ini setan membisik-bisikkan kita. Di saat kita beramal soleh, kita ditarik-tarik agar tidak beramal soleh. Dan di saat bermaksiat, kita didukung dan didorong-dorong. Suruh melakukan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita banyak-banyak berlindung pada Allah Ta'ala dari makar-makar setan. Dan kita terus meminta taufik kepada Allah agar kita bisa beramal soleh. Fa insanu imma an yatruka wajiban aw yaf'alu muharraman aw yaf'ala muharraman. Seseorang bisa jadi dia meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara-perkara haram. Fa in tarakal wajiba fa innahu yaqul ufu anna. Bila dia meninggalkan kewajiban, maka dia mengatakan ufu anna. Dia berdoa minta kepada Allah, ufu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Ai ufu anna ma qasurna fihi minal wajib. Maafkanlah kami pada apa yang kami kurang dalam memenuhi kewajiban yang Engkau bebankan pada kami. Wa in fa'ala muharram, dan jika dia melakukan perbuatan yang haram, fa innahu yaqul, maka dia hendaklah berdoa ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami. Yani maktarafna minad dunubi, yaitu kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mengakui kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Ayat rubu tasdidan wa ta'yidan wa tansyitan al khair fi qawlihi warhamna. Atau meminta tasdid untuk mengokohkan hati-hati kita, menguatkan hati kita, watan syaitan, dan meminta agar Allah memberi semangat kepada kita alal khair dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Di qaulihi, dalam firman-Nya, warhamna, sayangilah kami, rahmatilah kami. Fahadi salasu kalimat, kullu kalimat laha makna. Tiga kata ini masing-masing memiliki makna. Wa'afu'anna wa'afirlana wa'afhamna anta maulana ay mutawalla umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur urusan kami. Engkaulah yang mengatur segala perkara kami di dunia maupun di akhirat. Jadi yang mengatur segala urusan yang kita miliki adalah Allah Ta'ala. Kita sakit, kita sehat, kita bisa tidur, kita bisa beraktivitas, ini seluruhnya Allah yang mengaturnya. Kita masih bisa bernapas, ini karena Allah yang mengaturnya. Fatawallana fid dunya wansunna ala qawmil kafirin. Maka berilah kami di dunia ini, aturlah kami di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Wansunna al-qawmil kafirin, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Fansunna al-qawmil kafirin, pada ayat fansunna al-qawmil kafirin, qad yatabadarul il insan annal murad a'da'una minal kuffar. Terkadang yang terbersit, yang ada gambaran dalam benak manusia, yang diinginkan a'da'una, musuh-musuh kita, adalah dari kalangan orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini mungkin terbersit dalam benak kita, fansurna ala qaumil kafirin, ini tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Walakin lahum aham, akan tapi dalam ayat ini sebenarnya umum, lebih mencakup yang banyak, tidak termasuk, tidak hanya orang-orang kafir saja. Hatta inna yatanawalul intisar ala syaitan, sampai pun sesungguhnya dalam ayat ini, dalam doa ini, maksudnya mencakup minta tolong untuk menghadapi syaitan. Lianna syaitana rasul kafir, karena syaitan adalah pemimpin orang-orang kafir. Segala kerusakan di muka bumi ini, segala kemaksiatan di muka bumi ini, tidak lepas dari bisikan-bisikan syaitan, tidak lepas dari pengaturan syaitan. Syaitan membisik-bisiki setiap manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga dalam doa ini lebih umum, tidak hanya kepada orang-orang kafir, tapi kita minta tolong untuk menghadapi syaitan. Laknatullah. Idza nastafiru min hadhil ayat al-karimah al-akhirah, jadi kita bisa mengambil faedah dari ayat-ayat yang terakhir ini, ayat yang mulia yang terakhir ini, yaitu ayat Al-Baqarah yang akhir-akhir. Annallaha subhanahu wa ta'ala la yuhammiluna ma la taqata lana bihi. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani kita pada perkara yang tidak dimampui bagi kita. Jadi semua dalam agama ini bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, karena Allah tidak membebani perkara yang tidak kita mampu. Semuanya kita mampu. Wa la yukallifuna illa wus'ana, dan Allah tidaklah membebani kita melainkan usaha kita. Wa annal wasa'isa allati tajulu fi sudurina idalam nakan ilaiha walam natma'inna ilaiha walam nakhut biha fa innaha la tadur. Sesungguhnya was-was, bisikan-bisikan syaitan yang berputar-putar di dada kita, yaitu yang was-was tersebut terus ada, sedikit-sedikit ada bisikan, sedikit-sedikit ada bisikan, terus enggak bisa dibisik ini, bisikin yang lain, enggak bisa dibisik ini, bisikin yang lain. Ini benar-benar syaitan adalah musuh kita. Di saat kita tidak bisa dibisiki untuk berbuat maksiat, maka kita dibisiki agar meninggalkan kewajiban. Di saat kita tidak bisa dibisiki untuk meninggalkan kewajiban, tapi kita didorong untuk berbuat maksiat. Terus seperti ini, senantiasa syaitan mengintai kita, sehingga kita perlu waspada setiap saat, setiap waktu dengan banyak-banyak berzikir, minta tolong ke Allah, zikir pagi dan petang, zikir mau tidur, agar kita terlindung dari makar-makar syaitan. Bisikan-bisikan yang ada pada dada kita, pada hati kita, bila kita tidak merasa tenang dan kita tidak merasa tentram, dan kita tidak pula menggubris, tidak memperdulikan, fa innaha la tadur, sesungguhnya bisikan tersebut tidaklah bermudhar, tidaklah bisa melukai badan kita, tidak bisa memaksa anggota badan kita. Setan hanya bisa memberi bisikan-bisikan, sedangkan usaha dari kita sendiri. Kalau kita menggubris, kita menoleh pada bisikan tersebut, kita mengerjakan bisikan tersebut, kemudian kita terjatuh dalam maksiat, ini karena usaha kita. Dan Allah bisa jadi mengantar kita karena kita tidak menahan hawa nafsu. Dan bila kita tidak menoleh pada bisikan tersebut, kita tidak mau mengambil, tidak mau melaksanakan bisikan-bisikan setan, maka itu juga usaha kita. Jadi tinggal diri-diri kita, apakah kita ingin menjadi pengikut-pengikut setan, ingin menjadi hizbu setan, ataukah kita ingin jadi hizbullah. Kalau kita ingin menjadi tentaranya Allah, maka kita terus-menerus minta pertolongan kepada Allah agar kita selamat dari musuh kita, dari setan. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab an-nahyu, babun nahyi anil bid'ah wal muhdatsatil umur. Bab larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Qala Allah Ta'ala, berkata mu'allif Imam Nawawi rahimahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fama da ba'dal haqi illa dolal, tidaklah ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Semua kebenaran telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diterangkan dalam Al-Qur'an. Kalau kita tidak mau mengikuti kebenaran, berarti kita condong dengan kesesatan. Kalau kita tidak mau mengikuti Al-Haq dan tidak mau bergabung dengan pembawa Al-Haq, maka kita berarti mengikut hawa nafsu, mengikuti orang-orang yang condong dengan hawa nafsu. Jadi kebenaran sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan kesesatan sudah dijelaskan. Ini kebenaran, ini kesesatan. Kalau kita tidak mengikuti kebenaran, berarti kita mengikuti kesesatan. Tidak ada setelah kebenaran, pasti kesesatan. Kalau kita tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, berarti kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal-akal kita, mengikuti setan. Kalau kita tidak mau tunduk kepada Al-Quran, tidak mau tunduk pada sunnah Rasulullah, berarti kita tunduk kepada hawa nafsu kita, kita tunduk kepada setan. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, ma farradna fil kitabi min syai', tidak ada sedikit pun yang luput dalam Al-Quran. Jadi tidaklah kami melewatkan, tidaklah kami tidak menjelaskan di dalam kitab sedikit pun seluruh permasalahan dalam kehidupan kita sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran sudah sempurna, tidak butuh pada kitab yang lainnya. Kita tidak butuh pada kitab filsafat atau kitab-kitab sesat yang lainnya. Jadi kita sebagai kaum muslimin, kewajiban kita untuk berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena agama ini telah sempurna, tidak butuh kepada kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab karangan manusia, yaitu kitab-kitab karangan orang-orang kafir, seperti kitab-kitab filsafat atau kitab-kitab yang menjelaskan teori-teori alam semesta. Ini dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sudah lengkap, seluruhnya sudah gamblang, seluruhnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Jika kalian berselisih pada suatu permasalahan, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini fi syai'in, segala permasalahan, baik masalah pribadi atau masalah keluarga atau masalah dengan masyarakat atau masalah negara, seluruhnya kita kembalikan kepada Allah, itu kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah, yakni di saat Rasulullah sudah meninggal, maka kita kembali pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ayat Alkitab dan sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Bahwasanya ini adalah jalanku mustaqiman, yang lurus. Jadi agama Islam ini jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, jalan-jalan tersebut bisa mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Bahasanya jalan Allah hanya satu untuk menuju ke jannah, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW, kemudian kita memilih jalan sendiri sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita akan terlempar jauh, menjauh dari jalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, mencintai dengan sebenar-benarnya cinta, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Dengan kita mengikuti Rasulullah, kita tahu sendiri, kita sebagai manusia biasa, kita banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam mengikuti Rasulullah. Seperti ini, yuhibbukumullah, Allah mencintai kita. Kita sudah berusaha semampu kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita sudah berusaha sepenuh tenaga, sepenuh hati untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi namanya manusia bisa tergelincir dalam dosa, bisa tergelincir dalam kesalahan. Ini Allah maafkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Wal ayat fil bab katsirah ma'lumah, dan ayat-ayat tentang bab ini, tentang bab larangan dari berbuat bid'ah ini banyak sekali. Kita baca syarat penjelasan dari Muhammad Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah ta'ala. Qala al-mu'allif, berkata penulis rahimahullah ta'ala, ba'u nahi anil bid'ah wal muhdatsatil umur, bab larangan dari perbuatan bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Wal bid'ahu hiya al-asya'u ati yabtahi'wa al-insanu, bid'ah adalah perkara-perkara yang diadakan oleh manusia. Ada huwa maknaha fil lughatil arabiyyah, ini makna seperti ini, makna secara bahasa Arab. Jadi secara bahasa, makna bid'ah secara bahasa adalah perkara-perkara yang diciptakan, yang diadakan oleh manusia. Seperti apa? Mikrofon. Dahulu zamannya Nabi tidak ada mikrofon. HP, handphone ini juga tidak ada. Mobil, pesawat, ini seluruhnya tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini diadakan oleh manusia setelahnya, diciptakan oleh manusia setelahnya. Ini cara bahasa bisa disebut bid'ah. Tapi ini tidak dilarang oleh agama. Jadi bid'ah-bid'ah masalah duniawi ini tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama adalah bid'ah dalam agama. Perkara-perkara baru, ajaran-ajaran baru dalam agama ini baru dilarang. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara dalil bahasanya bid'ah secara bahasa adalah yang diada-adakan, yaitu firman Allah ta'ala, badi'us samawati wal ard, Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Di dalam ayat tersebut Allah sebutkan badi'u, Allah yang berbuat bid'ah, yaitu Allah yang menciptakan perkara baru, menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Ai khalaqahuma ala ghairi misalin sabaqin, Allah menciptakan keduanya, menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak ada sebelumnya, sehingga di sini bisa dikatakan Allah menciptakan, mengadakan perkara-perkara yang sebelumnya tidak ada. Yakni lam yusbak lama nadir, yaitu tidak ada semisal yang mendahului untuk menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelumnya tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kata langit dan kata bumi. Tidak ada bentuk yang kita lihat seperti ini langit. Ada awannya, ada bintangnya, ada bulan. Bal ibtada'uma wa ansha'ahuma awwalan. Akan tapi Allah lah yang menciptakan, yang mengada-adakan, kemudian yang memunculkan pertama kali. Ini bila syarat bahasa, yaitu mengada-ada, yang sebelumnya tidak ada contohnya. Wal bid'atu fi syarat, sedangkan bid'ah secara istilah syariat, kullu man ta'abada lillah subhanahu wa ta'ala bi ghairi ma syara'a. Bid'ah secara istilah syariat yaitu setiap orang yang beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala bi ghairi ma syara'a, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah tidak mensyariatkan, tapi dia beribadah dengan hal tersebut. Allah tidak pernah memerintahkan, dia malah melakukan hal tersebut. Aqidatan, baik aqidah, keyakinan, al-qaulan atau ucapan, al-fi'lan atau perbuatan. Aqidah, di antara aqidah, aqidah yang bid'ah, aqidah yang sesat, aqidah yang syirik, apa? Meyakini Allah di mana-mana. Ini aqidah sesat. Atau meyakini Allah menitis dalam makhluknya, ini juga akidah syirik. Ini bid'ah dalam akidah. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya. Dalam sunnah Rasul tidak ada penjelasannya. Kalau dia meyakini seperti itu, meyakini Allah menitis dalam makhluknya, berarti dia berbuat bid'ah dalam akidah, syirik dalam akidah. Al-Qawlan atau ucapan, dia mengucapkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau perbuatan, dia melakukan sesuatu dalam agama ini yang Rasulullah tidak pernah memberi contoh. Begitu pula para sahabat tidak pernah memberi contoh. Faman ta'abbada lillah bi ghairi ma syara'a Allah min aqidatin aw qaulin aw fi'lin fa huwa mubtadi'un. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan selain yang Allah syariatkan, baik aqidah atau ucapan atau perbuatan, maka orang tersebut hakikatnya adalah mubtadi', orang yang melakukan bid'ah, orang yang mengada-adakan dalam agama Allah Ta'ala. Faida akhtata al-insanu aqidatan fi asma'illah wa sifatihi masalan fawa mubtadi'. Apabila seseorang mengada-ngada dalam aqidah, dalam keyakinan fi asma'illah wa sifatih, masalah nama Allah dan sifat Allah. Allah tidak pernah menyebutkan namanya dalam Al-Quran, dan Rasulullah juga tidak pernah menjelaskan nama Allah dalam hadisnya. Tapi dia meyakini ada nama Allah. Nah, ini berarti dia mudah berbuat bid'ah. Jadi Allah dikatakan seperti Dewa Siwa, atau dikatakan seperti Dewa Brahma. Ini bid'ah, ucapan-ucapan akidah bid'ah, dia meyakini bahwasanya nama-nama Allah seperti ini, ini akidah yang bid'ah, atau mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak Allah sifati, dan dia sifati Allah tidak sesuai yang Rasulullah sifatkan untuk Allah, maka dia juga berbuat bid'ah. Misalkan dia mensifati Allah dengan mukhalafah lil hawadisi, jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya, yaitu Allah membedakan diri dengan makhluknya lain, padahal tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah, yang ada lafadznya laisa kamitsli syai'un. Dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini lafadz dalam Al-Quran laisa kamitsli syai'un. Akan tetapi dia mengadakan lafadz baru. Sifat Allah adalah mukhalafah lil hawadisi. Nah, ini lafaz seperti ini tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis Rasulullah. Yang ada laisa kamitsli syai'un, Allah tidaklah serupa dengan sesuatu apapun. Au qala qaulan lam yashahu Allah wa rasuluhu fa huwa mubtadi, atau dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya, maka dia akhirnya berbuat bid'ah. Bid'ah dalam ucapan, atau yaitu ucapan apa yang baru-baru saja shofar al-khair, padahal namanya bulan shofar itu tidak ada bulan siang-siang atau bulan yang baik, tapi baru-baru kita mendengar shofar al-khair, shofar yang baik. Kalau orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka menganggap bulan shofar itu bulan sial. Bulan shofar adalah bulan sial. Ini keyakinan orang-orang musyrik, keyakinan orang jahiliyah, bukan keyakinan Islam. Nah, ini kemudian ingin membantah ucapan musyrik dengan mengatakan shofar al-khair, shofar yang baik, ini perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkannya. Rasulullah tidak pernah mengucapkan dalam hadisnya bahwasanya shofar al-khair. Jadi masalah bulan shofar tidak ada kaitan dengan kejelekan dan tidak ada kaitan dengan keburukan. Yang mengatur keburukan dan kejelekan hanyalah Allah Ta'ala, bukan bulan shofar. Aw fa'ala fi'lan lam yasyra'hu Allah wa rasuluhu fa huwa mubtadi, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah syariatkan dan tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya, maka dia hakikatnya berbuat bid'ah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam Al-Quran tidak ada, dalam Sunnah Rasulullah juga tidak ada. Di saat dia ditanya, kamu melakukan ini dari mana? Ada di kitab ulama. Nah, ini ulama siapa? Ulama ini apakah lebih mulia dari para rasul? Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Tapi di saat dia ditanya, ini apakah ada dalam Al-Quran maupun Sunnah? Ya, tidak ada adanya di kitab-kitab ulama. Nah, ini padahal ulama manusia biasa, bukan Rasul. Bisa salah, bisa benar. Dan bahkan ulama pun ada ulama su, ulama yang jelek. Rasulullah pernah menggambarkan ulama su, ulama yang jelek. Ini kalau kita menjawab ajakannya, maka kita akan terjerumus dalam jurang api neraka. Rasulullah menyebutkan doa ala abwa fi jahannam. Ada da'i-da'i, ada ulama yang menyuruh pada neraka jahannam. Fa'idha qabilah qadhafuhu. Jika dia menerima ajakan da'i-da'i atau ulama jelek tersebut, hakikatnya ulama atau da'i tersebut melemparkan dia ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Atau ucapan sebagian salaf, man fasada min ulama'ina fafihi syiful yahud yusful yahud. Barang siapa yang rusak, yang jelek dari ulama kita, berarti dia menyerupai Yahudi. Dari ucapan salaf ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ulama pun bisa jadi jelek. Ada ulama-ulama jelek, ulama-ulama yang tidak mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia ulama tapi dia mengajak pada hawa nafsunya, mengajak pada bid'ah-bid'ah, dia mengajak pada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Ya mungkin sampai sini dulu kita sekaras. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.